대바상 속삭모와 방사양 커딘다스 에만세 바세란 판베바상 사투칸 두니아 달람 라라 파라와난 이니라 펀처라한 달람 마사양 칼람 마마타칸 란타이 란타이 칼로니아 바빌란 kebangkitan kembali bangsa Asia dan dahulu kabar gelora bagaikan mercusuar bagi dunia tempat lahir peradaban dan pusat ilmu menakjubkan insan dengan bangunanmu kini mereka mencoba mendiskreditkan jasa-jasamu dan melupakan kini mereka mencengkam dan merendahkan mutunya solidaritas Afrika dan Asia yang tak dijanjikan di dalam dasar sila kota Bandung dijadikan saksi mata konferensi tingkat tinggi dunia ketiga Jawaban di pundak harapanmu takkan musnah. Jangan terbungkam, hidupkanlah kesetaraan. Penuturan untuk mencapai kemakmuran. Sepakat keadilan bagi semua ruang kehidupan. Asia kecil yang telah tertinggal ditinggalkan. Manifestomu jadi teladan. Asia dan Afrika, seruan kunci pintu gerbang bangsa. World Asia, oh dan Afrika, bangkitlah dan pimpin semua bangsa. Nusantara berkumandang, buat gunung pun siap dipindahkan. Kala genderang putra Nusantara berdendang, buat emansipasi, bebaskan diri. Emansipasi, emansipasi, Asia dan Power done to independence now, tomorrow, the United States of Africa. Asia dan Afrika, Asia dan Afrika, Asia dan Afrika, Asia dan Afrika. Emansipasi, bebaskan diri, emansipasi.